Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, masih membicarakan tentang tamyiz. Ya, kita lanjutkan yaitu pembahasan tentang anwa'uhu, yaitu macam-macam tamyiz. Diterangkan oleh muallif hafizahullah taala, at-tamyizu naw'ani. Tamyiz itu ada dua macam. Ya, gampang atau mudah? Gampang sekaligus mudah, ya, cuma dua ya kalau dia suruh menghafalkan semenit dua menit hafal insyaallah ya. Yang pertama, awalan tamyizuz dzat, tsanian tamyizun nisbah. Ya, tamyizuz dzati, tamyizun nisbati. Yang pertama namanya tamyizuz dzat, yang kedua namanya tamyiz nisbah. Ya, udah hafal. Pertama apa? Tamyiz dzat. Kedua apa? Tamyiz nisbah. Ya, silakan dihafalkan dulu sampai benar-benar hafal. Ya, karena di antara cara memahami adalah fahami globalnya, setelah itu masuk ke rincian gitu. Kalau sudah ada gambaran, oh ternyata tamyiz itu adalah ada yang tamyiz dzat, ada yang tamyiz nisbah. Ya. Barulah setelah itu fahami rinciannya. Kita masuk yang pertama, awalan tamyizuz dzati, tamyiz dzat. Yang pertama tamyiz dzat. Tamyizuz dzati wa yusamma tamyizal malfudha awil mufrada. Tamyiz dzat dan dinamakan pula sebagai tamyiz malfud, yusamma malfudan li'anna al-mumayyaza wa huwa al-miqdaru madkuran lafzan. Kenapa disebut tamyiz dzat ini juga disebut tamyiz malfud atau terlafaz? Dinamakan malfudan karena mumayyaznya, yaitu mikdarnya, ukuran yang dimaksud itu disebutkan secara lafadznya. Ya, sehingga disebut malfudan. Awil mufrad atau tamyiz mufrad. Li'annahu yuwaddihu kalimatan mubhamatan qablahu. Ya, karena menyebutkan, karena tamyiz ini disebut mufrad, dia menjelaskan satu kata yang masih samar sebelumnya, atau satu kata sebelumnya yang masih samar. Ya, sehingga kalau kita mendengar istilah tamyiz dzat, tamyiz malfud atau mufrad itu sama itu. Tamyiz dzat disebut juga tamyiz malfud atau mufrad. Kemudian tadi disinggung yaitu menjelaskan kata yang masih samar yang sebelumnya, karena mumayaznya atau mikdarnya itu disebutkan. Jadi tamyiz dzat ini berkaitan dengan mikdar atau ukuran atau al-maqadir, ya, al-maqadir. Sehingga kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan, atau apa saja yang masuk pada istilah al-maqadir atau mikdar tadi. Tamyiz dzat berkaitan dengan mikdar, mumayaznya berupa mikdar dan itu disebutkan. Alif al-maqadiru arba'atun. Afan al-maqadiru arba'atu anwa'in. Al-maqadir, ukuran-ukuran itu ada empat macam. Ya, yaitu awalan al-adadu, yang pertama termasuk miqdar adalah al-adad, yaitu bilangan. Nahu qalihi ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Wahai ayahku, sungguh saya telah melihat 11 buah bintang. Ya, di sini ada ahada asyara, kemudian lafadz setelahnya kaukaban. maka kaukaban ini merupakan tamyiz. Ya. Kenapa? Karena dia terletak setelah al-adad. Al-adad apa? Al-adad ahada asyara. Maka ahada asyara ini namanya mumayyaznya. Kaukaban dialah tamyiznya. Mumayyaznya berupa al-adad. Wanahu dan contoh yang lain. Kam kitaban indaka. Berapakah kitab yang kamu miliki? Kam wakadha kinayatun anil adad. Ya, kam dan juga kadha ini sebagai kinayah, sebagai kiasan bagi al-adad. Sehingga kenapa setelah kam itu dibaca nasab? Karena sebagai tamyiz, artinya setelah kam itu ada yang nasab, ada yang bukan nasab, gitu maksudnya. Ketika sebagai tamyiz, maka dibaca dengan nasab. Kam kitaban, gitu. Kam kitaban indaka, berapa kitab yang kamu punya? Kam qalaman indaka, kam baitan indaka, dan tidak boleh kam zaujatan indaka, tidak boleh. Ya, karena harusnya kam zaujatan laka, itu tidak boleh pakai indaka ketika diniatkan sebagai apa? Sebagai makna tamlik, kepemilikan, harus pakai lam gitu ya. Kam zaujatan laka, berapa istrimu? Li, saya memiliki berapa? Zaujatun wahidatun, satu istri. Atau zaujatan isnatani, dua istri. Salasu zaujatin, arba'u zaujatin. Ya, boleh saja ya bagi seorang laki-laki yang memang dia mampu untuk berbuat adil. Ya. Ya. Pembahasan kita bukan ke situ. Pembahasan kita bukan ke masalah itu, tapi ke masalah kamnya itu ya. Kam. Jadi, sekali lagi, kalau setelah kam dia sebagai tamyiznya, maka baca dengan nasab. Kam kitaban, kam baitan, kam qalaman, kam sayyaratan, kam saburatan, dan sebagainya. Kemudian contoh berikutnya, indi kadha kitaban, saya memiliki segini kitab. Nah, demikian juga lafadz kadha ini. Kadha dia juga termasuk gambaran dari al-adad, ya, karena kinayah dari al-adad. Ini yang pertama. Yang kedua, sanian. Al-mamsuhatu atau al-maqayisu, yaitu ukuran untuk jarak. Ya, jarak atau yang dikiaskan. Nahwu ishtaraitu mitran. Ya, ishtaraitu mitran. Saya membeli, gitu ya. Saya membeli semeter, gitu kan. Saya membeli semeter. Semeter ini kan sifatnya masih samar, semeter apa kan, seperti itu. Apakah semeter kain, apakah semeter tali, ya. Maka dengan disebutkan ishtaraitu mitran umasyan, saya membeli semeter kain. Nah, menjadi jelas. Oh, maksudnya semeter di sini adalah semeter kain. Tapi kalau cuma ishtaraitu mitran, ini masih samar. Saya membeli semeter. Nah, ini kan yang dengar juga menjadi tanda tanya, tasaul gitu kan. Menjadi tanda tanya. Semeter kain kah? Semeter tali kah? Semeter apa lagi ya? Yang pakai meter. Ya, semeter tanah kah gitu kan. Tanah juga ukurannya kan meteran gitu. Ya, panjangnya. Kalau dalamnya ya sedalam bumi kan, seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Ya, dengan disebutkan kumasyan maka menjadi jelas bahwasanya yang dimaksud mitron di sini adalah semeter kain. Ya, ini contoh mamsuhat. Ya, meter, kilometer, sentimeter itu adalah mamsuhat, berkaitan dengan jarak. Contoh kedua, li fadanun ardon. Saya memiliki satu fadan tanah. Ya, kalau di negeri kita mungkin kurang familiar istilah fadan ya. Satu fadan itu ukurannya 4072 meter persegi. Kadang masing-masing daerah beda-beda ya. Ya kalau di daerah Ana, di Purbalingga ya, Jawa Tengah, ukuran jual beli tanah itu ubin, itu namanya ubin. Satu ubin itu 1x14 meter. Ya. Kemudian contoh berikutnya, bi'tu zira'an hariran. Ya, saya telah menjual sehasta sutra. Ya, ini juga berkaitan dengan jarak ya. Sehasta atau selengan ya, hariran, selengan sutra atau sehasta sutra. Ya, ada zira, ada shibr ya, secengkal itu. Ini juga berkaitan dengan mamsuhat atau jarak. Kemudian yang ketiga, salisan al-makilatu. Termasuk ukuran adalah al-makilatu, takaran. Ya, takaran. Takaran itu berkaitan dengan volume ya, volume isi. Ya. Nahwu contoh, a'taituhu sa'an tamran. Saya memberikan satu sok kurma kepadanya. Ya, saya memberikan satu sok kurma kepadanya. Ya, sok ini kan berkaitan dengan ukuran. Ya, sebagaimana zakat fitrah itu kan satu sok itu. Ya, cuma kita dicari pendekatannya kepada timbangan. Ya, tapi istilah sok itu sendiri adalah berkaitan dengan ukuran. Saya memberikan satu sok kurma kepadanya. Kemudian lahu qafizun burran. Ya. Dia memiliki satu qafiz. Satu qafiz itu 144 zira atau sekitar 16 kilogram. Ya. Satu qafiz burran. Ya, dia memiliki satu qafiz burran. Tepung ya, tepung. Cuma ini berkaitan dengan takaran juga ya, takaran ini. Berkaitan dengan takaran sebenarnya. Cuma didekatkan ke timbangan itu sekitar 16 kilogram. Kemudian indi muddun sya'iran. Ya, indi muddun sya'iran. Saya memiliki satu mud. Ya, satu mud sya'ir. Gandum. Ya, satu mud gandum. Sya'ir tepung lah ya, tepung. Satu mud tepung. Ya, ini kita lihat di sini semuanya ini sebagai tamyiz ya. Qafiz wa mud makilani qadimani, disebutkan qafiz dan mud ini adalah takaran qadimani, takaran zaman dahulu atau terdahulu. Ya. ya, sehingga di saat ini kadang kurang dikenal ya. Ya, kalau di zaman Nabi biasa pakai istilah satu mud atau satu sa' itu. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat Rabi'an al-mauzunat, yaitu berkaitan dengan timbangan. Ya, kalau timbangan ini berkaitan dengan berat. Ya, kalau takaran berkaitan dengan volume atau isi. Ya. Ya, tadi ada bur ya, bur. Kalau syair itu tepung, kalau bur tepung tapi dari gandum ya, tepung gandum. Kemudian yang keempat al-mauzunat, yaitu timbangan ahwa indi ridlun samnan. Ya. Saya memiliki satu ritel. Ya, satu ritel, bukan liter tapi ritel ya. Saya memiliki satu ritel itu satu pon atau sekitar setengah kilogram ya, samnan. Ya, setengah kilogram samnan, yaitu samin. Atau minyak ya, minyak samin. Saya memiliki satu ritel samnan. Isyaritu ghiraman zahaban. Ya, saya membeli satu gram zahaban. Ya, zahaban emas. Kadang ada yang pakai ghirin yang ghiraman. Ada yang kadang pakai jim ghiraman, itu sama saja. Ya, sama saja. Di sini berkaitan dengan timbangan. Ya, jadi timbangan itu berkaitan dengan berat. Kalau di kita yang umum, satu on, satu kilo, itu kan ya, pakai on, pakai kilo. Nah, di sini pakai, misalnya ritelun, samnan, yaitu satu ritel atau satu pon atau setengah kilogram, samnan mentega itu. Kemudian isyaratu ghiraman gram, ini juga berat ya. Ghiraman zahaban, satu gram emas, ini berkaitan dengan timbangan ya. Emas itu umumnya ya gram itu ya, meskipun bisa juga misalnya kilogram bisa juga ya, tapi umumnya beli emas itu hitungannya gram ya, karena satu gram saja kan sudah lumayan itu. Nah, dan jarang yang beli 1 kilogram emas. Ya, kecuali toko emas ya, dia beli untuk dijual lagi mungkin, wallahu alam. Ya. Kembali ke sini, jadi maqadir itu ada 4 ya. Ada adat, bilangan, kemudian mamsuhat, jarak, takaran dan timbangan. Maka setelah 4 ini kemudian sebagai tamyiznya sehingga dibaca dengan nasab. Dan jangan salah faham bahwasanya tamyiznya itu bukan ini, tapi yang setelah ini. Ya, kadang ini kadang ada yang salah faham itu. Misal atau itu so'an tamron, so'annya dianggapnya dia tamyiz. Kalau so'annya itu, so'annya bukan tamyiz, so'annya di sini dia sebagai maf'ulun bih. Sehingga mumayyaznya ya, atau maqadirnya ini posisinya ya tergantung posisi dia di dalam kalimat, kadang jadi maf'ul bih, kadang jadi mubtada. Misal tadi lahu qafizun, nah, berarti kan qafizun dia menjadi mubtada, sedangkan buron dialah tamyiznya ya, seperti itu. Nah, kemudian al kalimatul lati tata khattun maqadiru, maka semua kata yang bergaris bawah tadi itulah maqdirnya. Wa ma ba'daha huwa tamyizu, sedangkan yang setelahnya dialah tamyiznya. Jadi ada maqdir, setelahnya adalah tamyiz. Mumayyiznya adalah maqdirnya tersebut. Itulah empat maqdir ya. Maqdir berkaitan dengan empat macam, baik adat, mamsuhat, makilat, dan mauzunat. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.